Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Siapa yang baca ini? Bacawan. Mu'dzin. Hala kau nikah. Nati-nati. Fahuwa yumathilu man yatadayatu minal haqqi wa minal ilmi nafi wa minal nasa'ihi tayyibati mithlul ju'ani alladhi yatadayatu minal rihati at-tayyibati wa qawmuhu addi an hasu bi qawli wa stafir tajisibannaka sahmu min su'al ay tajawad wa la tata'arrad wa antabi ala nafsika fa'in fa'inna hasu ma qawli satu si buka su'ala هذا الشعر وكذلك من اعترف من افترض هذا الشعر فإنه ينطبق عليه ولا يخطئ ولا يخطئ. طيب احسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابن الوردي رحمه الله تعالى ايها العائب قولي عبثا Inna tibal wardi mu'zin lil ju'al Addi an ashumi qawli wastatir La yusibannaka sahmun min thu'al. Berkata Al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala dalam bait yang baru, ayyuhal a'ibu qawli, wahai orang yang sukanya mencela ucapanku, abahan, yaitu mencela yang sifatnya hanya untuk mengganggu, hanya sebatas untuk abath, sia-sia, kurang kerjaan. Abath maknanya adalah sia-sia dan kurang kerjaan. Inna tibal wardi mu'zin lil ju'al, sesungguhnya wangi dari bunga ini akan sangat mengganggu bagi binatang namanya ju'al. Binatang ju'al adalah binatang yang dia itu akan terganggu dari bau yang wangi. Itu namanya ju'al. Ju'al adalah sebuah binatang yang dia itu akan merasa terganggu apabila ada wewangian. Jadi kata Al-Imam Ibnu Wardi, wahai orang yang merasa terganggu dengan ucapanku sehingga ia mencela ucapan tersebut, memang wangi harumnya bunga ini akan sangat mengganggu, akan sangat meresahkan bagi binatang yang namanya Ju'al. Kamu yang merasa terganggu dengan ucapanku, padahal ucapanku adalah indah, padahal ucapanku adalah hak, padahal ucapanku, nasihatku adalah bagus, tapi kamu merasa terganggu, memang karena kamu buruk. Ini adalah perumpamaan bagi orang-orang yang mereka itu merasa tidak nyaman dari nasihat. Orang-orang yang merasa terganggu dengan nasihat, merasa tersudutkan ketika mendengar nasihat, alergi, telinganya enggak terima ketika mendengar nasihat, ini perumpamaannya seperti binatang Ju'al, sejenis serangga. Ju'al adalah sejenis serangga hitam yang dia itu akan enggak suka dengan wewangian. Dan banyak, bukan hanya Ju'al saja, binatang apa yang enggak suka dengan wewangian? Tikus juga enggak suka dengan bau wangi. Apalagi? Jadi itu adalah perumpamaan. Ini adalah pepatah. Perumpamaan bagi orang-orang yang tidak suka mendengar nasihat, ibaratnya dia adalah binatang Ju'al yang merasa tersangkiti dan merasa terganggu dari indahnya nasihat, dari harumnya nasihat. Karena binatang Ju'al ini akan merasa nyaman jika di justru merasa nyaman pada hal-hal yang busuk. Senangnya di bau-bau yang busuk. Kalau ada bau yang wangi, dia enggak suka. Makanya sering dikatakan sulit meyakinkan lalat bahwasanya apa? Bunga lebih indah daripada sampah. Lalat sukanya di sampah. Mana ada lalat yang suka bunga? Mana ada lalat yang suka bunga? Demikian juga Ju'al. Sukanya adalah benda-benda yang berbau busuk. Kalau melihat hal-hal yang busuk, dia suka. Mendengar hal-hal yang busuk, dia senang. Tapi ketika mendengar nasihat-nasihat yang indah, nasihat-nasihat yang benar, nasihat-nasihat yang hak, dia merasa terganggu. Wa iyyarau sabilar rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Perumpamaannya orang yang memang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran, kalau melihat kebaikan enggak suka, enggak diambil. Tapi kalau melihat keburukan senang. Ini perumpamaan orang seperti itu. Sama seperti binatang Ju'al, ada bau busuk senang, ada bau wangi enggak senang. Ada ucapan yang batil dari ghibah, dari namimah, dari ucapan-ucapan syirik, dari ucapan-ucapan bidah, dia senang. Tapi kalau ada nasihat dari lantunan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga ahadits An-Nabawi, ini dia merasa terganggu. Maka biarkan, jangan dipaksa. Jarno wae, senengane memang bau-bau busuk. Dan kemarin Al-Ustaz Abu Hazim hafizahullah taala memberikan faedah dari hadis bahwasanya seorang mukmin itu seperti lebah. Seorang mukmin itu perumpamaannya seperti lebah. Dia suka barang-barang yang bagus, suka barang-barang yang wangi, makan dari makanan-makanan yang bagus, dan juga tidaklah mengeluarkan kecuali yang bagus. Itu perumpamaan seorang mukmin. Dan juga lebah itu apabila hinggap pada suatu tempat, dia tidak akan merusak. Demikian juga seorang mukmin, keberadaannya di suatu tempat tidak akan membuat onar. Dan disebutkan beberapa perumpamaan dari perumpamaan lebah. Maka jadilah lebah, jadilah seperti lebah. Jangan menjadi seperti Ju'al. Seorang mukmin hendaknya menjadi seperti lebah yang suka dengan yang wangi-wangi, yang suka dengan yang bagus-bagus. Jangan menjadi seperti Ju'al yang sukanya benda-benda busuk, bau-bau busuk, dan ketika ada wewangian dia malah terganggu. Itu makna bait ayyuhal aibu qawli abathan inna tibal wardi mu'zin lil ju'al. Adapun irobnya maka ayyuha sebagai munada. Kalau tafsirnya lupa saya, irobnya ayyuha itu apa? Bagaimana irob ayyu sama hanya itu? Siapa yang masih belajar ini? Gimana risi irobnya ini ayyuha? Ya ayyuhan nabiyyu misalnya. Kalau setelah ayyuha maka di irobnya sebagai badal. Tapi ayyuhanya itu ada rincian irob. Saya sudah lupa. Rincian irob dari ayyuha. Siapa yang masih ingat? Yang jelas ini munada. Tapi ada rincian irobnya ayyu sendiri, ha sendiri. Baru setelah itu a ibu sebagai badal. Qauli sebagai maf'ulun bihi dari a ibu. Qauli sebagai maf'ul bih dari aib. Karena aibu adalah isim fa'il yang beramal amalan fi'il. Wahai orang yang suka mencela ucapanku. Wahwa mudhaf wal ya'ul mutakallim mudhafun ilaih. Abathan dalam nuskho yang lain abithan, yaitu sebagai hal abithan dalam keadaan cuma sekedar membuli, bukan mencela yang sifatnya itu membangun, bukan mencela yang sifatnya mengkritik, tapi hanya sekedar seperti orang-orang munafik yang hanya suka membuli, yang hanya suka suka komen. Itu makna abath, sia-sia. Celaannya yang tidak diinginkan untuk menasihati. Ada orang ngomong baik apa dikomeni, ada orang ngomong baik apa cuma dikomentari saja. Enggak ada tujuannya untuk memperbaiki, cuma sebatas ngerusoi tok. Hanya merecoki saja. Inna tibal wardi, sesungguhnya tibal ward harumnya bunga, tiba sebagai isim inna wa huwa mudhaf al ward mudhafun ilaih. Mu'dzin sebagai khabar. Marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah man amin duhuriha astiqol, karena dia adalah mu'zi isim mangkus dihilangkan ya-nya. Lil ju'al ini muta'alik dengan mu'zi. Adapun makna dari bait setelahnya kita artikan begitu saja. Addi dari kata-kata adda yu'addi, fi'il amrnya adalah addi pendek, lewatlah, pergilah. An ashumi qawli wastatir, dari panah-panah ucapanku dan berlindunglah. Ashum jamak dari sihamun, ashum dari panah-panah ucapanku. Jadi kamu mending minggir saja, enggak usah ngelawan. Jangan kamu menghadang ucapanku, mending kamu wastatir dan bersembunyilah. La yusibannaka sahmun min su'al, jangan sampai menimpamu panah dari kabilah su'al. Su'al adalah nama kabilah yang terkenal kalau sudah memanah enggak mungkin meleset. Su'al adalah nama kabilah yang apabila mereka itu memanah tidak mungkin luput. Maka al-Imam Ibn al-Wardi memperumamakan, menyamakan ucapan beliau dengan panah dari kabilah su'al. Kalau sudah saya ucapkan, kamu enggak akan bisa lepas. Kalau sudah tak tembak dengan ucapanku, kamu enggak akan bisa lepas. Karena itu mending enggak usah menghadang, enggak usah di depan saya, minggiro. Enggak minggir tabrak. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala makna al-baitain bi ikhtisar annahu yadhummu alladhi ya'ibu qawlahu bi mujarradil abath la bil haqq. Makna dua bait ini secara ringkas adalah al-Imam Ibn al-Wardi mencela orang yang sukanya itu mencela ucapan beliau hanya sebatas kurang kerjaan, bukan mencela yang sifatnya bil haqq. Kalau kita ucapan kita dicela orang dengan celaan yang hak, kita harus menerima, enggak boleh ngeyel. Misalnya kita ngomong, kita memberikan nasihat, ternyata nasihat kita salah, maka kalau diingatkan ya harus nerima. Cuma kalau ada orang yang sukanya cuma tukang komen, ngerepoti orang memberi nasihat, macam-macam orang komen itu, ah dia sendiri gak bisa seperti itu, alah ucapannya apa, ngomong tok, ngedabur, nah itu orang-orang yang jelek. Karena apa ya kawan? Karena orang yang beri nasihat itu sudah tulus, sudah berusaha sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik. Hendaknya pemberian yang terbaik itu dibalas dengan yang terbaik pula. Jangan kemudian dikomeni, jangan kemudian cuma dibuang begitu saja. Itu namanya membalas air susu dengan air toba. Gurumu yang memberikan nasihat yang baik, mereka sudah tulus sebisa mungkin memberikan nasihat. Jadi jangan kemudian ketulusan mereka itu kamu ganti, kamu berikan sebagai mukabilnya, sebagai gantinya dengan keburukan. Ini namanya membalas kebaikan dengan keburukan, gak boleh seperti itu. Walaupun kadang mungkin gurumu ada kekurangan, ada banyak kekurangan di dalam nasihatnya, kata Imam Ibnu Hazm, tetaplah melakukan amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, tetaplah memerintahkan kepada kebaikan meskipun kamu sendiri mungkin enggak bisa melakukannya, belum bisa melakukan semuanya. Dan tetaplah mencegah dari keburukan walaupun kamu sendiri mungkin masih terjatuh pada sebagiannya. Itu ucapannya Imam Ibnu Hazm. Maka kalau ada orang memberi nasihat dengan tulus, maka harus kita hormati. Walaupun dia mungkin banyak kekurangan, tetaplah menghormati nasihat. Karena cara yang paling gampang untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain adalah engkau menghormati orang lain. Itu cara yang paling gampang untuk dihormati. Kamu kalau menghormati orang, kamu juga akan dihormati. Tapi kalau kamu itu suka menyepelekan orang, ya kamu akan disepelekan. Maka kalau ada orang memberi nasihat, jangan disepelekan. Seperti Al-Imam Ibnu Wardi di sini, kalau memberikan nasihat, jangan kamu itu kemudian lawan nasihatku tadi dengan hanya sebatas kurang kerjaanmu. Cuma kamu celah, cuma kamu bully, cuma kamu komeni. Itu gak bagus. Abathan fi ba'din nusah abithan. Abathan fi ba'din nusahi abithan. Antum bisa ngirup ini? Abathan fi ba'din nusahi abithan. Apa irobnya kayak gitu? Apa irobnya abasan? Apa Riz? Mubtada. Kemudian abisan khobar. Nah itu gitu irobnya abasan fi ba'din nusakhi abisan. Abasan sebagai mubtada, tapi dia nasob. Kenapa? Karena hikayah. Karena yang diinginkan adalah ucapannya abasan, bukan diartikan. Itu gitu ya ikhwan. Jadi ngartikan seperti ini, abasan fi ba'din nusakhi abisan. Kata abasan dalam sebagian nuskhah itu diganti dengan kata abisan. Itu maka ini mubtada dan khobar. Jadi kata abasan dalam, karena itu dikasih tanda kurung di situ, dalam sebagian nuskhah itu adalah abisan dengan isim fa'il, dengan sigho isim fa'il sebagai ganti dari masdar. Ay hala kaunika abisan. Hala, irobnya juga hal. Hala kaunika abisan, dalam keadaan kamu itu hanya sia-sia, hanya kurang kerjaan. Maka enggak boleh membatalkan nasihat seseorang hanya karena iri, hanya karena sentimen, hanya karena sensi, hanya karena kurang kerjaan. Nasihat itu harus alar roh siwal ain, nasihat itu harus diangkat di atas kepala kita. Jangan sampai menjadi seperti kaumnya Nabi Saleh. Qala ya qaum fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Wahai kaumku, aku sudah memberi nasihat kepada kalian, tapi sayang kalian enggak suka orang-orang yang memberi nasihat. Jangan sampai seperti kaumnya Nabi Saleh, sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum yang enggak suka diberi nasihat dan enggak suka sama orang yang memberi nasihat. قال هذا الكلام في هذه المنظومة النفيسة هو ورد ucapan ini di dalam di sela-sela bait syair yang bagus ini yang sangat berharga ini dia itu ibaratnya adalah seperti bunga wangi harum semerbak menyeruak wa athyabu min al-ward bahkan lebih bagus lebih indah daripada bunga karena bunga hanya indah di mata sedangkan nasihat ini indah di hati indah di telinga indah di mata indah di mana-mana karena nasihat ini bermanfaat sedangkan bunga hanya harum dan indah di mata saja maka nasihatnya Imam Ibnu al-Wardi itu lebih harum daripada bunga ya kok pas nama Imam Ibnu al-Wardi juga al-Ward bunga nasihatnya juga seperti bunga fiha nasaihu aghla min ad-durar di dalam kitab ini di dalam bait ini terdapat nasihat-nasihat yang lebih berharga, yang lebih mahal daripada duror, permata-permata, intan permata. Kalau seandainya nasihat ini ditukar dengan intan permata, maka jauh ini lebih mahal. Karena ini bermanfaat bagi kehidupan seseorang. Dan betapa banyak ikhwan pujian terhadap nasihatnya Imam Ibnu al-Wardi ini. Banyak orang mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang terkandung dalam kitab ini karena ini kitab ini adalah panduan untuk hidup, panduan kehidupan. Falladhi ya'ibuha yataharraju wa yatadayaqu minasyai'it thayyib. Maka orang yang mencelanya yataharraj merasa terganggu. Yataharraj merasa haraj, merasa sempit. Wa yatadayaq merasa tersudutkan. Minasyai'it thayyib dari perkara yang bagus. Oh, seharusnya dari perkara yang bagus itu enggak boleh tersudutkan, harus senang. Kok kamu malah merasa alergi? Ini kebalik. Ini sudah termasuk kebalik akal yang terbalik. Perkara yang bagus kamu malah enggak senang, perkara yang buruk kamu senang. Kama anna ju'ala yastarihu fil amakinin natinah. Sebagaimana binatang ju'al dia akan merasa nyaman, yastarih, nyaman di tempat-tempat yang busuk. Wa yatadayaqu min ar-rawahit thayyibah dan merasa tersudutkan, merasa sempit, merasa enggak suka dari aroma-aroma yang harum. Min ar-rawaih jamak dari raihah, raihatun jamaknya rawaihu. Maka kebalik seharusnya kan kita itu senang dengan bau-bau yang harum. Kok ada orang itu senang bau-bau busuk, terus senangnya menghirup bau-bau yang busuk. Berarti jiwanya busuk. Berarti jiwanya busuk. Maka memang ada seperti itu ikhwan. Zatnya ucapan itu adalah bagus. Zatnya ucapan itu adalah obat. Zatnya ucapan itu adalah nasihat. Tapi di telinga sebagian orang bagaikan petir yang menyambar-nyambar. Di telinga sebagian orang bagaikan suara yang mencakar-cakar gendang telinganya. Menjadi penyakit. Membuat sakit hati. Membuat duka lara yang tak berkesudahan. Allah subhanahu wa ta'ala sifat di Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat. Tapi ia bagi orang-orang zalim semakin menambah kesengsaraan mereka. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasaro. Itu perumpamaannya. Al-Quran adalah obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin, tapi bagi orang zalim tambah ngenes, tambah semaput, tambah enggak kuat kalau mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran, tambah merana, tambah menderita ketika mendengarkan nasihat. Maka kita bisa ukur kita ini orang baik atau orang buruk. Kalau kita orang baik, maka kita itu senang mendengarkan kebaikan-kebaikan. Kalau kita orang buruk, kita akan merasa alergi dengan nasihat-nasihat, dengan perkara-perkara yang baik, kita akan merasa buruk. Maka silahkan diukur sendiri dirinya. Gak perlu orang lain. Ukur dewe awakmu. Kalau kamu senang dengan hal-hal yang baik, dengan nasihat-nasihat baik, kamu merasa senang, merasa tentram, merasa condong hatimu, berarti insya Allah kamu orang baik. Kalau kamu merasa sempit dari nasihat-nasihat, merasa tersudutkan, merasa terpojokkan dari adanya nasihat, berarti kamu orang buruk. Kalau merasa sempit kemudian diobati, nah itu enggak apa-apa, itu awal kesembuhan. Seperti refleksi. Ketika dipijat refleksi, kita akan kesakitan mengerang, tapi enggak apa-apa, pijat terus Pak, pijat terus. Nah itu berarti awal kesembuhanmu. Tapi kalau kamu dipijat refleksi terus enggak mau, ya kamu berarti enggak mau sembuh. Demikian juga dengan ruqyah, kebenaran seperti itu. Kalau kamu mendengarkan kebenaran terasa pedas, terasa sakit, tapi kamu masih terus kamu dengarkan, masih terus kamu cari, berarti kamu itu orang yang mau sembuh. Kamu sakit tapi mau sembuh. Tapi kalau kamu mendengarkan kebenaran terasa tersakiti, tapi besok lagi sudah gak mau kapok, berarti kamu itu orang sakit dan gak mau sembuh. Paham? Itu ya ikhwan. Kalau kita mendengarkan nasihat-nasihat yang pedas, nasihat-nasihat yang panas, tapi itu hak, kita merasa kepanasan, tapi besok lagi tetap kita hadiri, besok lagi tetap kita datangi, berarti itu namanya kamu sedang sakit tapi mau sembuh. Tapi kalau kamu mendengarkan nasihat-nasihat yang itu sifatnya itu menghabisi kesalahan-kesalahanmu, terus besok lagi kamu gak mau datang, berarti itu kamu sakit dan gak mau sembuh. Itu. Maka kebaikan itu akan terasa pedas, kebenaran itu akan terasa panas bagi orang-orang buruk, dan ia akan terasa sejuk bagi hati-hati yang baik. Itu makna dari ucapan ayyuhal aibu qawli abasan innati balwardi mu'zin lil ju'al. Dan ini dalam bait ini Al-Imam Ibn Wardi menjelaskan sedikit dari tulisannya. Dan itu memang enggak apa-apa, seperti membuat buku kemudian kamu memberikan keterangan dari isi bukumu, ada sedikit pujian bahwasanya di dalamnya terdapat nasihat-nasihat yang bagus, nasihat-nasihat yang berbobot. Itu enggak apa-apa, ini bukan termasuk memuji diri sendiri, tapi itu untuk menarik perhatian seseorang supaya ia menghadap kepada kebajikan, bukan untuk memuji diri. Seperti kita nulis buku, kemudian kita katakan di dalamnya terdapat kebenaran-kebenaran, di dalamnya terdapat nasihat-nasihat yang bagus, itu bukan muji buku kita, bukan. Tapi fungsinya adalah untuk menarik manusia supaya mau membaca buku tersebut. Seperti di sini, Ibn al-Wardi menyamakan bait puisinya dengan bunga. Disifati ia harum. Itu bukan termasuk memuji diri sendiri, bukan. Tapi itu untuk menjelaskan hakikat kebenaran. Qala Imam Al-Wardi rahimahullah ta'ala, qala syaikhaya wa qawluhu addi an ashumi qawli wastadir la yusibannaka sahmun min tu'al. Addi tadi sudah dari kata-kata adda yu'addi. Ada lagi ta'adda, ya ta'adda. Jadi adda yu'addi ala wazan fa'ala yufa'ilu. Kalau ta'adda ya ta'adda, dari wazan tafa'ala ya tafa'alu. Maka addi di sini adalah wazannya fa'ala, fa'il. An ashumi qawli wastadir, lewatlah dari panah-panah ucapanku dan bersembunyilah. Mending kamu bersembunyi saja, jangan menghadang. La yusibannaka sahmun min tu'al, jangan sampai mengenamu panah dari kabilah tu'al. Dan ini juga bukan memuji diri sendiri. Ini biasa ya ikhwan, dalam bab tulis-menulis itu biasa. Gini terus dikatakan, oh Imam Ibn Wardi sombong, suka muji diri sendiri, bukan. Ini memang tuntutan dari penulisan buku, memang seperti itu. Kalau kamu gak bisa melawan, gak bisa membantah buku saya, kamu gak usah macem-macem. Nah itu bukan sombong, itu hakikat. Addi fi'il amr. An ashumi qawli muta'alliq. Dengan addi ashum majrur wahuwa mudhaf, qawli mudhafun ilaih wahuwa mudhaf, ya mutakallim mudhaf ilaih. Wastatir fi'il amr lagi. La yusibannaka sahmun, sahmun sebagai fa'il. La yusibannaka Ini adalah apa? Mabni karena bersambung dengan nun taukid. Kafnya sebagai maf'ul. Lamnya ini la nafi atau la nahiyah? La nahiyah ini. Tapi fi'il mudhari'nya mabni karena bersambung dengan nun taukid. Tsaqilah. Sahmun min su'al. Muta'alik dengan sahmun. Dan irabnya sebagai na'at sahmun ay ka'inun min su'al. Karena yang dijelaskan adalah sahamnya, bukan yang dijelaskan itu yusiban nakanya. Jadi kamu harus bisa membedakan muta'alik dengan muta'alak. Mana muta'alaknya? Di sini min su'al ini adalah muta'alik, dan muta'alaknya adalah sahmun atau na'at yang mahdhuf. Karena dia bukan menjelaskan yusiban naka, tapi lebih menjelaskan panahnya ini adalah panah dari kabilah su'al. Gitu. Qala syuhur rahimahullah ta'ala ay tajawaz wa la tata'arrab. Pergilah dan jangan engkau menghadang. Tata'arrab itu namanya nampil. Jangan kau menampilkan dirimu. Ojo di ngarepku. Itu mana la tata'arrab. Jangan kau menghadang. Jangan kau tampilkan dirimu di depanku. Mending pergi saja. Wantabih ala nafsik. Dan hati-hatilah. Jagalah dirimu. Fa'inna ashu maqali hadihi. Karena sesungguhnya panah-panah ucapanku ini satu sibuka idza itarattaha tusibuka, akan menimpamu jika engkau sengaja menghadang panah-panah tadi, akan menimpamu. Tusibuka fa'ilnya adalah dhamir hiya. Hadhil abyatu asy'riyatu, bait-bait syair ini, wa hadzan nadmu, dan juga nadm ini, nadm artinya adalah yang terangkum, lawannya adalah nasr. Puisi ini mani taradahu asabahu, siapa saja yang menghadangnya maka akan terkena, maka akan diserempet sama puisi ini. La yusibannaka sahmun min tu'al fahuwa mithalun ala syai', ini adalah perumpamaan terhadap sesuatu. Alladzi mani taradahu asabahu, terhadap segala sesuatu yang apabila orang itu menghadangnya maka dia akan tertabrak, akan terkena. Mending minggir. Minggir, gak minggir, tak tabrak. Nah itu, gak bisa dihadang. Li'anna tilka qabilata ay su'al, karena sesungguhnya qabilah itu, yaitu qabilah su'al. Su'al itu adalah badal dari qabilah. Karena qabilah su'al, la tuhdi'u birrami, gak pernah meleset di dalam memanah. Kalau membidik pasti kena, enggak pernah meleset. Itu terkenal qabilah su'al, terkenal kalau sudah manah, jago manah. Kalau sudah memanah enggak pernah meleset. Fakadzalika man iqtaraba hadza syi'ra. Oleh karena itu juga demikian pula orang yang menghadang puisi ini. Barang siapa yang coba-coba mau menghadang Imam Ibnul Wardi, fa innahu yantabiqu alaihi, maka puisi ini akan mengena dia, wala yukhthihu, dan enggak akan pernah meleset. Maknanya adalah di sana ada orang-orang yang mencoba-coba menjatuhkan nasihat Imam Ibnul Wardi ini. Maka kata Imam Ibnul Wardi, daripada kamu menjatuhkan saya, mending minggiro. Daripada kamu nanti keserempet. Daripada kamu nanti kena. Daripada kamu nanti kalah. Itu ya ikhwan. Maka dari pelajaran ini kita bisa tahu, kadang orang itu menganggap sesuatu itu buruk bukan karena sesuatu itu buruk, tapi karena akalnya lah yang buruk. Orang itu kadang menganggap sesuatu itu buruk bukan karena zatnya sesuatu itu buruk, tapi karena akalnya lah yang buruk. Jangkaunya, panca inderanya lah yang salah. Qatungkirul aynu dzau asy-syamsi min ramadin wa tungkirul fanu ta'mal ma'i min sakoni. Kata sebagian penyair yang lain, terkadang mata itu mengingkari silau cahaya matahari karena memang matanya sedang kelilipan. Dan terkadang mulut itu juga mengingkari rasa segarnya air karena memang mulutnya sedang sakit. Seperti orang di sini mengingkari nasihatnya Imam Ibnu Wardi, katanya nasihat yang buruk. Yang buruk itu bukan nasihatnya, tapi yang buruk itu akalmu. Itu maka banyak seperti itu. Wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahmi as-saqimi. Betapa banyak orang mencela ucapan yang benar, tapi salahnya adalah karena pemahamannya yang sakit. Wa man yaqudha famin murrun maridun yajid murran bihil ma'az zulala. Barang siapa yang memiliki mulut yang sedang sakit, yang sedang pahit, maka dia akan mendapati rasa air segar terasa pahit. Selesai kita dari dua bait syair ini. Maknanya dipahami? Family? Apa artikan? Ayyuhal aibu qawli abathan innati bal wardi mu'zin lil ju'al. Artikan? Ayo diartikan. Siapa yang bisa ngertikan? Artikan leg. Artikan dana. Terus. Jangan lah di sini nah ya, jangan sampai. Jangan sampai menimpamu panah dari kabilah Tu'al. Ini makna dari bait tersebut. Kalau bisa Ramadan sudah selesai kitab ini, tapi nampaknya masih banyak. Tinggal berapa ini? Seminggu, Rabu. Ramadan kurang berapa hari lagi? Kurang piro? 2 minggu. Digas bisa enggak ini? Jadi besok Minggu itu tetap tafsir Yusuf. Malam Rebo ini, malam Sabtu ini lagi. Terus Minggu sampai Rabu ke depan enggak kira-kira? Syaban ini Pak Musin. Masih ada Rebo depan. Rebo ini terus Rebo depan masih ada, masih Syaban insyaallah. Ya, pokoknya pre Minggu tok. Kita akan coba selesaikan ya Ibnu Wardi ini setelah sebelum Ramadan. Dan Ramadan mungkin kita baca hadis ifak. Insyaallah kita baca hadis ifak. Kisah tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ juga terdapat banyak pelajaran tentang rumah tangga. Bagaimana seseorang menghadapi ketika rumah tangganya didera badai. Bagaimana rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diterpa badai, fitnah, badai ujian dan badai cobaan. Apakah Rasulullah mencerai? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membubarkan rumah tangganya ataukah beliau mempertahankan? Di situ ada kisah yang juga tidak kalah haru dari kisahnya Ka'ab bin Malik. Bedanya ini adalah terkait dengan huru-hara rumah tangga. Huru-hara rumah tangga. Kalau Ka'ab bin Malik tentang taubat, tentang kejujuran. Kalau kisahnya Aisyah juga tentang kejujuran sama. Insyaallah taala. kalau memang waktunya ada. Dan kalau nanti selesai dari Imam Ibnul Qardhi ini, kita insya Allah akan baca Nuniyah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tapi itu ikhwan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.